teras bukti ku ingin kembali suci. Sepening embun pagi ku ingin kembali suci. Tanpa noda yang tertumpah ku kembali ke jalan.